Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa min huma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mampu istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas manhaj yang hak ini yang kita sangat yakini kebenarannya, kita dapat pertahankan, kita dapat terus menjalin hubungan yang erat antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan hubungan erat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menegakkan amal ibadah kita kepadanya hingga akhir hayat kita. Semoga kelak saat kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita berharap saat kita menghadapi sakratul maut dalam keadaan kita didatangi oleh malaikat dengan membisikkan kalimat alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang meyakini Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berucap meyakini Tuhannya Allah, kemudian dia istiqamah di atas keyakinannya tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Badajirus Salikin. Istiqamah artinya tetap berada di atas kebenaran hingga akhir hayat, menegakkan, mengamalkan kebenaran hingga akhir hayat. Maka saat kita menghadapi sakratul maut, malaikat menghampiri kita, malaikat rahmah, sambil mengatakan, membisikkan di telinga kita, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut lagi, jangan kalian bersedih hati lagi, jangan kalian berduka lagi. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kenestafaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang engkau dijanjikan masuk ke dalamnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah, Allah lah sebagai pelindungnya, pemeliharanya, penjaganya, baik ketika dia hidup di dunia maupun ketika ia kembali ke alam akhir nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi pelindung kalian, kata Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan alam akhir nanti. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian agar kita senantiasa menjalin ukhuwatul iman. Menjalin ukhuwatul iman, menjalin hubungan persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika sekiranya ada dua saudara, dua kelompok manusia saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah juga berfirman kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa aslihu baina a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa khuffatin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah seluruhnya. Wala tatafarraqu, dan jangan kalian berpisah. Jangan kalian tinggalkan ikatan hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru, kata Allah, ingatlah. Id kuntum a'da'an, manakala kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lantas Allah persatukan, Allah eratkan hubungan di antara kalian, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Lantas setelah itu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka jahannam. Fa anqadzakum minha. Lantas kami pun menyelamatkan kalian untuk tidak terjatuh ke dalam api neraka jahannam. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kita agar kita memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat tersebut mengingatkan kita agar kita berupaya untuk senantiasa menjalin hubungan persaudaraan. Dan persaudaraan dalam Islam yang paling kuat dan paling kokoh adalah persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan persaudaraan yang kelihatannya di permukaan seperti bersaudara, tapi hakikatnya saling bermusuhan, saling gontok-gontokan satu dengan yang lainnya, saling menghinakan, saling mengejek. Ya, ini semua bukan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang hakiki sekali lagi dibangun di atas dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan ya, sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar yang terjalin begitu erat, yang terjalin begitu mesra, begitu kuat dan kokoh antara diri mereka, para sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Di antara hal yang akan dapat memporak-porandakan nilai-nilai persaudaraan tersebut adalah apa yang disebut dengan adu domba. Mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, antara satu ustad dengan ustad yang lainnya. Ini yang memunculkan perpecahan-perpecahan, keributan, kesenjangan, balas dendam di antara manusia tersebut. Dikatakan oleh seorang penulis buku, lisan itu, lidah itu lebih panjang lidahnya, lebih panjang dari lidah jerapah, lebih tajam dari taringnya singa, lebih beracun dari kalajengking, ya, lebih mematikan dari ular berbisa, lebih keras dari tandukan kambing hutan, lebih pedas dari sabetan belalai gajah. Ini sebagai gambaran betapa sekiranya itu terjadi, maka hal itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan segala bentuk kerusakan. Adu domba itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi terhadap siapa saja. Dalam rumah tangga bisa terjadi adu domba. Misalnya, ya, ia punya dua istri. Istri yang satu iri hati dengan istri yang lain. Istri yang satu lebih punya kepentingan kepada suami dari istri yang lain. Maka akan memunculkan sikap adu domba. Ya, istri yang satu mengadukan istri yang lain kepada suaminya. Sebaliknya istri yang sana mengadukan istri yang sini. Sehingga terjadilah pertikaian, pertengkaran, keributan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sudah mengingatkan kita bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir, hendaklah yang keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang mengandung kekejian, ya, bukan perkataan-perkataan yang beracun tadi, bukan yang berbisa, bukan yang tajam, tapi ketika dia bicara, yang keluar dari lisannya kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Berkata yang baik atau dia diam, bukan kalimat kata-kata yang beracun, yang mengandung nilai-nilai keburukan, unsur-unsur negatif, sifat-sifat adu domba, permusuhan dan lain sebagainya. Pada riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syuhha wal fuhsha wal budda minan nifaq." Wa inna minha wa innahunna yankisna minal akhirah wa yazidna fid dunya wa ma yankisna minal akhirah akthar mimma yazidna minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang kikir, tadi malam sudah sampaikan, ya, orang yang berbuat kekejian, orang yang lisannya kotor, orang yang lisannya kotor, minan nifaq, itu termasuk dari sifat-sifat kemunafikan, termasuk daripada sifat-sifat kemunafikan. Wa innahunna yankisna minal akhirah, ketiga hal itu, ya, ketiga hal itu mengurangi ganjaran di hari kiamat nanti. Semakin banyak orang yang berlaku keji, semakin orang yang selalu berkata kotor, ya, semakin banyak orang yang lisannya tidak berhenti daripada mengadu domba satu dengan yang lainnya, ya, semakin orang itu kikir, maka semakin berkurang juga ajar bagi dirinya, semakin berkurang juga pahala bagi dirinya. Wa yazidna fil akhir fid dunya, tetapi ditambah buatnya di dunia. Bisa saja dia jaya, bisa saja dia bahagia di dunia, bahagia dalam tanda kutip, bisa jadi dia memperoleh kesenangan, ya, ketika ada orang saling bermusuhan dia bangga, dia senang, dia suka. Bisa saja dia dapatkan hal itu di dunia. Wa ma yankusna min akhirah akthar, tetapi kurangnya pahala di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih banyak, mimma yazidna minad dunia, dari apa yang ia peroleh, daripada apa yang dapat ia dapatkan dari dunia ini. Subhanallah. Pada riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah orang yang beriman itu orang yang suka melaknat. Ya? Orang yang suka menghardik orang lain. Bukan orang yang suka berkata kotor, memfitnah, mengadu domba. Itu bukan orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berupaya, berusaha untuk bisa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita agar tidak mudah-mudahnya kita mengadu domba siapapun dari orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah itu dalam keluarga kita sendiri? Apakah itu di masyarakat? Apakah antara jamaah dengan jamaah yang lain? Berapa banyak kita saksikan terjadinya sikap permusuhan? Orang futur tidak lagi mau duduk di majlis-majlis taklim karena lisan saudaranya yang tidak pernah berhenti daripada berkata-kata yang keji dan kotor. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang pada akhirnya kembali dia kepada masa jahiliyah. Kenapa? Karena saudaranya tidak berhenti daripada mengadu domba antara dirinya dengan yang lainnya. Waliyahubillah na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang beriman seharusnya dia mampu menjaga lisannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Al muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimun, yaitu orang yang ya muslim lainnya itu selamat. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat min lisanihi wa yadihi. Dari apanya? Dari lisannya dan dari tangannya. Waliyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, ya, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Ya, lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Kif lisanuka hada, jaga lisanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam mukaddimah di ayat yang ketiga yang selalu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik, qaulan sadida. Kalimat kata-kata yang mengandung hikmah. Ya? Kata-kata yang mengandung hikmah. Kata-kata yang bijak. Kata-kata yang menyejukkan hati. Kata-kata yang menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan. Bukan kata-kata yang keji, yang kotor, yang kejam, yang rusak. Nah, saat kita berkata-kata, saat kita bicara, sebelum kita bicara, hendaknya kita pikirkan, apakah yang akan kita sampaikan, apakah yang akan kita ucapkan mengandung mudharat atau sebaliknya mengandung manfaat. Jangan kata orang sana asal nyerocos, asal ngecat. Waliyadubillah na'udzubillah min dzalik. Bukankah semua amal yang kita lakukan, bukankah setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti? Tidakkah kita sadari hal itu? Tidakkah kita sadari bahwa apa kita ucapkan menimbulkan mudarat tidak hanya untuk pribadi kita, tapi juga orang lain. Tidak hanya bagi segelintir manusia, bahkan banyak manusia yang akan terkena dampak negatif bagi apa yang kita lontarkan, bagi apa yang kita ucapkan. Wa qulu qawlan sadida. Katakan, ucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Itu nilai positifnya. Ketika kita berkata yang baik, Allah akan pelihara kita. Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Ya? Sehingga kita tidak mudah mengumbar hawa nafsu kita dengan kata-kata kita yang keji dan kotor tersebut. Dijaga kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kepentingannya, di mana kita diharapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk supaya kita memelihara kata-kata, kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan, yang akan kita lontarkan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan berpikir. Sebelum dia bicara, dia akan berpikir. Lebih dahulu memikirkan apakah kalimat yang akan dilontarkannya itu menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau sebaliknya mengandung manfaat. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Di samping Allah akan memperbaiki kondisi kita, amal kita, keadaan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu semakin diperkecil, semakin berkurang dari diri kita. Kenapa? Karena adu domba itu, kata-kata yang keji yang meluncur dari lisan kita, hakikatnya kita telah melakukan dosa. Dosa apa? Dosa besar. Semakin kita banyak melakukannya, semakin bertumpuk-tumpuk dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berkurang jugalah dosa-dosa kita. Lihatlah para ulama, para arkiya, para akhfiya, ya, orang-orang terdahulu dari kalangan kita, para salafus saleh, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang menjaga lisan mereka, orang-orang yang menjaga perilaku mereka, menjaga akhlak mereka. Tidak sebagaimana banyak kita saksikan saat ini, orang-orang yang mengaku beragama tapi nilai-nilai kepribadian mereka jauh daripada para salafus saleh. Bisa jadi akidah mereka baik akidahnya, tapi akhlak mereka, mereka memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang su', akhlak yang jelek. Padahal dalam agama, ya, dalam agama akidah sangat berkaitan erat dengan akhlak. Orang jika akidahnya baik, jika tauhidnya benar, maka akhlaknya pun juga harus baik. Kepribadiannya juga harus baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam rangka memperbaiki akhlak. Ajaran agama Islam seluruhnya intinya berisi akhlak. Karena akhlak mengandung tiga. Akhlak itu ada tiga. Akhlak seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita terhadap siapa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada siapa? Akhlak kita kepada sesama kita. Ini akhlak. Yang Rasul katakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran diwujudkan dalam kehidupan nyata oleh Rasulullah SAW. Seluruh perkataan Rasul, seluruh sikapnya, seluruh perbuatannya didasari oleh nas, oleh dalil, oleh Al-Quranul Karim. Rasul berkata dasarnya Al-Quran, Rasul berbuat dasarnya Al-Quran. Seluruh rangkaian hidup Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seluruh rangkaian hidup Rasulullah SAW didasari oleh Al-Quranul Karim. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW Al-Quranul Karim. Sepatutnya bagi kita yang telah mengaku sebagai ahlu sunnah, bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita berupaya berusaha untuk meniru Rasulullah SAW sesuai kemampuan kita, sekuat tenaga kita. Kita pelihara, kita jaga diri kita, lisan kita dari hal-hal yang akan dapat menyebabkan terjatuhnya kita kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kembali kepada hadis tadi, Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari apanya? Dari lisannya. Dari apanya lagi? Dari tangannya. Dari tangannya. Antum lihat tangan saya ini kayak apa nih? Kayak pisang Lampung. Saya bilang sama istri saya, tangan saya kecil kok. Oh, bang, gede bi katanya. Ya? Kecil apa besar nih? Kecil apa besar? Sesuai gak dengan postur saya? Hah? Ya akhi, kalau tangan ini nonjok orang, sekali tonjok bisa semaput. Tapi alhamdulillah, tangan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga alhamdulillah terhindar dari segala kezaliman-kezaliman. Kalau sekiranya tangan ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa kita lakukan dengan tangan ini. Ya, tangan ini saya bisa mukul orang yang paling dekat dengan kita pun juga terkena sasaran tangan ini. Istri bisa saja terkena sasaran tangan ini jika tangan ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak rumah tangga yang hancur karena tangannya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya melakukan kezaliman. Ya tidak? Tangannya terus berbuat zalim dalam rumah tangganya. Berapa banyak anak-anak yang menjadi korban kekejaman tangan ayahnya, tangan abinya, tangan bapaknya. Ya, dia bisa menempeleng, dia bisa memukul, dia bisa nonjok, dia bisa sontok, macam-macam. Tangan ini bisa keji dan kotor ketika dihadapkan kepadanya. Cek, dia tanda tangani. Dari tanda tangan itu menghasilkan uang yang banyak, dia bisa korupsi dengan tangannya. Dia bisa mencuri dengan tangannya. Tangan ini bisa melakukan berbagai macam kejahatan jika tangan ini tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau sekiranya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjadi pelindung kita. Saat kita berjalan, Allah akan melindungi kaki kita. Saat tangan ini bekerja berbuat, Allah akan melindungi tangan kita. Allah akan melindungi mata kita. Allah akan melindungi lisan kita. Kita akan dipelihara dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, manakala kita tidak dijaga oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tangan ini pun akan melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, tangan ini pun akan melakukan berbagai macam kezaliman dan kezaliman. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Akhinal kiram. Ya, jangankan orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh siraman pengajian, oleh nasihat-nasihat di dalam pengajian, ya, yang sudah mengaji pun terkadang ia lupa dengan apa yang disampaikan kepadanya, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasul, Rasulullah SAW yang senantiasa memperingatkan dirinya untuk tidak melakukan kekejian dengan lisannya dan tangannya. Ia lupakan ayat-ayat Allah, ia lupakan hadis-hadis Rasul, Rasulullah SAW, karena ia bersikap, ia berbuat, ia berkata-kata didasari oleh hawa nafsu, hawa nafsunya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadis tersebut dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu, seorang muhajir itu adalah orang yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadikan ini sebagai pedoman diri kita semuanya. Akhinal kiram wal akhwat azani Allah wa iyyakum, dari sekarang, dari hari ini, sejak hari ini kita hijrah. Apa hijrah itu? Intiqal min makan ilal makan. Ya, kita berpindah. Kita hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah. Ya, kalau lisan kita suka mengadu domba, kita berhenti. Hijrah. Ya, kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, mengandung hikmah. Kalau tangan ini sering berbuat zalim kepada siapa saja, pada istri, pada anak-anak, di kantor kita dengan korupsi, atau kepada anak buah kita, ya, kepada bawahan kita, hijrahlah. Kita gunakan tangan ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan semuanya. Yang dilarang kita jauhkan. Kita punya kemampuan untuk itu. Ya. Sebagaimana harus mengatakan, idza amartukum bisyai'in fa'atu minhu mastata'tum wa idza nahakum anhu fantahu. Itu potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah SAW, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi manakala itu merupakan larangan, bentuk-bentuk larangan, kita punya kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi, menanggalkan semua larangan itu. Makanya kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum perokok, adakah yang masih merokok? Hah? Ada tidak yang masih merokok? Demi Allah, untuk Allah, kita tinggalkan rokok tersebut. Jangan lagi kita sentuh rokok itu. Kita talak tiga, talak bain dengan rokok. Jangan dengan istri. Ya, talak bain dengan rokok yang kita hisap, yang ia racun, yang berbahaya bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Dari sejak hari ini, talak tiga dengan rokok. Afwan ya rokok, saya talak tiga kamu. Selesai sudah hubungan saya dengan kamu. Begitu. Niatkan dengan bulat, jangan lonjong niatnya. Niat dengan bulat. Bismillah, saya talak tiga dengan rokok. Ya? Saya dulu perokok berat. 17 tahun saya merokok. Dari sejak umur 10 tahun hingga umur 27 tahun. Ya, saya berhenti di Bandung. Di rumah seorang ajengan. Subuh setelah sholat subuh. Itu waktu yang paling asik untuk asik gitu. Ya, bilang. Saya katakan, sejak hari saya berhenti merokok, bulatkan tekad. Berhenti total. Tanpa ngurang-ngurangi sedikit-sedikit, ya, tanpa ganti dengan permen, ganti dengan ini, enggak ada. Talak bain. Dan Allah kasih kekuatan, subhanallah. Walaupun dalam satu tahun itu, Masya Allah. Tadi Mas Joko katanya ada yang sampai masuk ruang ICU berhenti ngerokok. Ya, saya alhamdulillah tidak. Tetap sehat alhamdulillah. Ya, walaupun batuk-batuk. Itu dalam satu tahun masih ngimpi rokok. Ya, kalau lihat orang merokok, enak benar. Masih begitu. Setahun itu. Perjuangannya subhanallah ya akhi, subhanallah. Kayak orang kena narkoba, persis. Pecandu rokok seperti itu. Ya. Saya merokok satu hari bisa 3 bungkus. Samsu dan gudang garam filter. 7 tahun enggak pernah berubah. Ya, kadang-kadang jarum, kadang-kadang gudang garam. Dulu 87 alhamdulillah saya berhenti total. Ketika punya anak 2. Ya, ada sementara seorang ustaz, anaknya 10 apa 12. Rokok berat, rokoknya Bentul biru. Sekarang udah gak ada. Tahu antum Bentul biru? Tahu gak? Kalau tahu berarti pernah ngerokok juga. Mantan juga ya. Itu dia satu hari bisa 4 bungkus. 4 bungkus satu hari. Kalau kerja, sininya rokok. Tangannya gini terus. Ini rokoknya gak berhenti. Udah habis nyambung lagi. Sambil ngetik. Suatu hari anaknya bilang, ya, panggilnya ayah. Ayah, aku lihat ayah ini gak pernah berhenti dari ngerokok. Kalau ayah meninggal, siapa yang akan mengasuh aku ya? Siapa yang akan membiayai hidupku ya? Tersontak deh. Wes. Anaknya masih kecil, umur 2 apa 3 tahun. Ngomong begitu di hadapan ayahnya. Kalau ayah meninggal, siapa yang membiayai hidup saya, ayah? Kaget dia. Sejak hari itu dia berhenti merokok total. Total. Ya. Kalau antum masih ngerokok, Hari ini juga talak tiga, talak bain. Ya, kalau antum hari ini masih korupsi, berhentilah dari korupsi. Kalau antum hari ini masih berzina, karena mata bisa berzina, lisan bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina, tinggalkan perzinahan itu. Walaupun yang namanya perzinahan sesungguhnya adalah masuknya barang laki-laki ke barang perempuan. Tinggalkan hal itu. Kalau lisan ini masih suka mengadu domba orang, tinggalkan. Kita hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara, menjaga, dan melindungi diri kita sekalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'uhum ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang beriman itu, perhatikan, dan orang yang beriman itu orang yang orang lain, manusia lainnya tenteram, ya, selamat. Apanya yang selamat? Dimaihim wa amwalihim, darahnya dan hartanya. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang orang lain, manusia, siapapun dia orangnya, ya, tidak terganggu oleh sikapnya, oleh perbuatannya, oleh lisannya, sehingga terzalimi hartanya dan terzalimi jiwanya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak kita saksikan orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun orang lain, harta orang lain, jiwanya orang lain tidak selamat dari gangguannya. Tidak selamat dari kezaliman, kezalimannya. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Itukah orang yang beriman? Itukah orang yang beriman yang selalu berbuat keonaran? Ya? Itukah orang yang beriman yang harta orang manusia tidak selamat daripada keonarannya, yang jiwanya selalu terancam? Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muhajiru man hajar al-khataya wal-dunuba. Orang yang beriman, yaitu orang yang manusia lainnya selamat, aman, ya, apanya yang aman? Keselamatannya aman, ya, dirinya aman, jiwanya aman, hartanya pun juga aman, ya, hartanya pun juga aman. Waliyadu billah, na'udzu billah min dzalik. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang kelihatannya baik, ya, mungkin suka duduk, rajin duduk di pengajian, tapi harta orang tidak selamat darinya. Ya, ada sahabat-sahabat kita yang hobinya pinjam sana pinjam sini, ngutang sana ngutang sini, tapi gak pernah berniat untuk membayar hutangnya. Gak selamat harta orang dari dirinya. Ya, berapa banyak orang-orang yang subhanallah nampak kelihatan baik, tapi, ya, hobinya menipu orang lain, sehingga hartanya tidak selamat dari tipu dayanya. Waliyadu billah, na'udhu billah min dzalik. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah itu, man hajar, yaitu orang yang hijrah, al-khataya wa-dhunub, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Itu orang yang hijrah. Ya? Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Betapa ketika telah disampaikan, diingatkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana kita kesudahannya? Apakah kita tetap pada hawa nafsu kita? Apakah kita tetap pada keadaan kita? Tidak pernah berubah, tidak pernah hijrah. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya orang-orang yang memiliki nurani, memiliki hati, yang memiliki pikiran yang jernih, ia yakin akan masa depannya. Ia yakin akan perjumpaannya dengan Allah. Ia yakin akan hari akhir. Dia akan robah sikap hidupnya. Ya akhinal kiram. Ya akhinal kiram. Saya berbicara dari hati ke hati. Saya sentuh nurani antum semuanya. Sudah begitu banyak dosa yang kita kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Tidakkah kita menyadarinya? Tidakkah kita pernah berusaha untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha? Bukankah ayat inilah sering diperdengarkan kepada kita sekalian? Sering dilontarkan, dinasihatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ini yang mengatakan Allah, yang menyeru Allah, yang menghimbau Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis dikatakan Allah bergembira dengan taubatnya seseorang, lebih bergembira dari orang yang kehilangan hartanya kemudian ia dapatkan kembali. Pintu taubat dibuka oleh Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dua hal kita alami. Yang pertama, jika nyawa sudah berada di tenggorokan. Yang kedua, manakala kelak di akhir zaman matahari terbit dari sebelah barat. Benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap manusia pasti berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang beriman, manakala dia berbuat dosa kepada Allah, dia segera bertaubat. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar pernah mengatakan kepada kita, orang yang beriman itu ketika dia berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia seperti orang yang duduk di bawah bukit. Ya, yang dikhawatirkan bebukitan, bukit itu meruntuhkan bebatuan dan menimpa dirinya. Itu orang beriman. Karena ia takut dosa-dosanya akan menyeret dirinya ke neraka jahanam. Ia takut jika dosa-dosa itu dibawa sampai mati, akan menyeret dirinya ke mana? Ke neraka jahanam. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia berbuat dosa kepada Allah, ketika dia bermaksiat kepada Allah, seolah-olah lalat hinggap di pipinya. Ya, dianggap tidak ada masalah apapun. Lalat diterbang. Ya tidak? Antum lagi makan, lalat. Lalat nemplok di sini. Udah. Nemplok lagi. Terbang lagi. Enggak ada masalah. Itu bagi orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada imannya. Tapi bagi orang yang beriman, ia sangat takut kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya ia bawa sampai mati dan menjadi sebab di mana dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dengan dosanya tersebut. Waliyadzubillah na'udzubillah. Ya. Makanya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memperbanyak taubat kita kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atau at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti dia berbuat salah, pasti dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang berdosa siapa? Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taubat nasuha. Semakin antum berumur, semakin kita banyak berjalan di dunia, semakin banyak juga musibah yang kita alami. Semakin banyak juga ujian ya Allah Subhanahu wa taala sematkan pada diri kita. Kalaulah kita tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita adalah orang yang paling menderita. Karena sepanjang kita berjalan, sepanjang kita bernafas, sepanjang kita hidup, sepanjang itu pula dosa dan kesalahan sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan kita orang yang maksum. Jangan kita katakan kita enggak pernah berbuat dosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah berbuat dosa. Yang Rasulullah perintahkan kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ayuhan nas, istaghfiru wa tubu ilallah. Apa selanjutnya? Saya enggak ada lagi nih. Hadiah buat antum. Ada yang bisa teruskan? Hah? Ada yang bisa teruskan tadi hadisnya? Kasih hadiah 100.000. Silakan. Silakan. Ya ayuhan nas, istaghfiru wa tubu ilallah. Teruskan. Ganjil itu kata anak SD IT. Ganjil saat ya gampang amat gitu. Fadhil. Hadiah 100.000. Bisa bawa oleh-oleh kacang satu gerobak. Gerobak kecil. Fadhil. Ada? Atau enggak enak? Ya ayuhan nas, istaghfiru wa tubu ilallah fa inni astaghfiru wa tubu wa atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wa fi riwayat ukhra 70 marrah. Hai orang-orang yang beriman, wahai manusia, kata Rasulullah, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Riwayat lain mengatakan 70 kali. Siapa Rasulullah? Apa yang disematkan kepadanya? Ma'asum. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah melakukan kesalahan. Rasulullah ma'asum. Lisannya tidak pernah berhenti daripada beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya enggak pernah berhenti. Subhanallah. Bagaimana pula dengan kita ya akhi? Bagaimana dengan kita? Kita ini hidup di akhir zaman. Dunia penuh dengan fitnah. Berapa banyak kesalahan yang telah kita buat? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Tidakkah kita pernah beristighfar kepada Allah? Tidakkah kita pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wafari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga. Surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Tobatlah kepada Allah. Perbanyak istighfar. Ketika kita banyak beristighfar, ketika kita banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, Allah akan memelihara kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang akan dapat menyerbapkan kita ke dalam api neraka jahannam. Jadilah orang yang khauf. Tapi juga di sana kita optimis, roja kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak salah. Kita banyak dosa. Banyak istighfar. Jangan berhenti di saat ini daripada beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampun kepadanya. Tinggalkan hal-hal yang akan dapat menyebabkan kita dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka jahanam. Tinggalkan seluruhnya. Kita punya potensi, kita punya kemampuan yang Allah berikan untuk itu. Insya Allah, dunia ini akan kita tinggalkan ya akhi. Mungkin lusa, mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, Allahu a'lam. Kita enggak tahu umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita diwafatkan dalam keadaan membawa dosa. Dalam keadaan membawa dosa, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Saya minta maaf kepada antum semuanya jika sekiranya dalam penyampaian dua hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati antum. Jika kata-kata yang saya keluarkan jelek, kotor, keji, tidak sepantasnya saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebaikan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang buruk datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi hujah kebaikan di sisi Allah Rabbul Alamin. Nam ikhwani wal akhwat, silakan bagi yang ingin bertanya, kami sediakan mic untuk yang ingin bertanya langsung ataupun melalui kertas, silakan dihadirkan di meja MC. Ada yang bertanya langsung? Oke, kita bacakan. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Amin. Dan juga keluarga. Amin. Saya ingin bertanya, saya punya seorang teman di tempat kerja. Ketika datang seorang karyawan baru, selalu diajari dengan keras dan harus bisa marah dengan alasan tuntutan kerja. Jika tidak bisa marah atau keras, nanti diinjak-injak orang lain. Bagaimanakah dengan perilaku seperti ini, Ustaz? Yaitu perilakunya perilaku orang yang tidak bertakwa. Karena di antara ciri orang bertakwa itu dari ayat tadi dalam surah Ali Imran itu, alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra' wal-kadhibina al-ghayth wal-'afina lin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan punya atau tidak punya, memiliki atau tidak memiliki. Dia berusaha untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhibinal ghaid. Dia selalu menahan amarahnya. Mampu menahan amarahnya. Tidak mengumbar amarah. Yang ketiga, dia memaafkan orang. Memaafkan manusia. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Bukan justru ya, dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, kepada temannya, atau kepada karyawan yang baru. Ini satu hal yang harus dijauhkan, ya, tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi misalnya orang itu sudah mengaji misalnya, tahu agama. Tentu tidak pantas hal itu diterapkan dalam perusahaannya, Allah a'lam. Baik. Saya ada pertanyaan, mengadu domba adalah dosa yang besar. Apakah ada ancaman-ancaman khusus terhadap dosa dan pelaku dosa besar? Iya, ancaman itu di sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian ingin makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Ya, ini satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mengadu domba, ya, mengucapkan kata-kata yang keji dan kotor, memfitnah, itu sama dengan orang yang makan bangkai. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa inilah merupakan dosa besar. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam. Tuh, anak kecil aja hafal. Ya, subhanallah. La yadkhul jannata namam. Muttafaq alaihi. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Berat atau tidak? Berat ya. Tidak masuk surga. La yadkhul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Dalam segala hal. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik wallahu a'lam. Baik. Ustaz, kita melihat masih banyak orang yang merokok. Padahal iklan rokok ancamannya sangat jelas. Rokok membunuhmu. Kadang-kadang untuk beli rokok duitnya ada, tetapi untuk beli susu dan uang sekolah anak tidak ada uang. Bagaimana kah ini? Ya itu, kata orang itu kan cuma bungkusnya doang katanya. Isinya sih enggak mematikan. Itu bagi orang yang memang sudah candu rokok begitu, ya. Jadi enggak dihiraukan itu. Mau dikatakan menimbulkan penyakit kanker, ya. Kan dulu gitu. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Mau apa lagi? Merusak janin, paru-paru dan lain-lainnya, ya kan? Mengganggu kehamilan. Gini, akhi. Antum kemarin di Forbes itu. Forbes bukan? Ya. 10 orang terkaya di Indonesia. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling kaya? Hah? Pemilik perusahaan rokok Jarum dan pemilik Bank BCA. Coba. Itu peringatan itu, ya, sudah diadakan studi kelayakan. Studi. Ya. Masyarakat individual. Dan di Indonesia ini, ya, perokok itu paling besar di dunia. Tingkat, ya, perokok di dunia yang paling besar itu di Indonesia ini. Ya. Jadi sekarang peringatannya rokok membunuhmu. Itu peringatan ini sengaja memang dicantumkan di label di rokok tersebut, ya, barcode-nya itu kan, ya, di barcode-nya, betul nggak? Ya, rokok membunuhmu. Kenapa? Ya, karena ternyata label-label ini atau barcode itu atau peringatan itu justru semakin menambah pembinaan perokok. Bukan mengurangi. Jadi sudah diadakan studi dulu. Wah, ini, ya, orang diberikan peringatan kanker saja tidak masalah, gitu kan? berikan peringatan ini, ya enggak ada masalah. Merokok tetap jalan. Ya. Walaupun dikatakan seluruh dokter di dunia mengatakan rokok itu bahaya. Ya, di setiap rumah sakit, setiap puskesmas itu ada. Dicantumkan itunya. Ya. Akibat daripada rokok tersebut. Tetap aja orang ngerokok, ngerokok aja. Ya kan? Ya inilah hawa, hawa nafsu. Kalau dia tidak kita hambat, ya, hawa nafsu itu tidak pernah berhenti daripada hawa nafsunya, keinginan-keinginannya itu gak pernah mau berhenti. Makanya dikatakan tadi, kalau kita mau berhenti merokok, harus bulat, niatnya harus bulat. Ya, gak usah kita bicara tentang perokok pasif segala macam, tentu akibatnya buruk buat mereka. Ya, dan tentunya kita sadar atau tidak kita sadari, kita telah menzolimi saudara-saudara kita dengan apa? Dengan asap rokok yang kita keluarkan dari mulut kita. Waliyahudzillah. Ustaz, saya mohon nasihatnya, apabila ada seorang ustaz yang punya masalah dengan ustaz lainnya, kemudian sebagian jamaah memihak kepada ustaz tersebut sehingga terjadi saling hasad dan dengki antara jamaah. Ya ini, terkadang kita ini sadar atau tidak kita sadari itu, kita justru yang menjadi pengadu domba ustaz. Iya. Ya. Misalnya kita bertanya kepada ustaz ini tentang sesuatu. Dia ingin lihat jawaban ustaz ini apa. Kemudian dia bandingkan dengan ustaz yang sana. Ternyata berbeda. Ya. Kemudian dia sampaikan kepada ustaz sana. Ustaz, tadi ustaz itu ngomongnya gini-gini. Ah, masa? Wah, enggak benar itu. Wah, ini. Jadi tidak disadari olehnya bahwa dia telah mengadu domba antar satu ustaz dengan ustaz yang lainnya. Dia telah berpartisipasi untuk melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa. Ini etika yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Makanya ketika kita mengajukan pertanyaan, lihat para sahabat. Sahabat ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, dia ingin tahu dan dia ingin melakukan, ingin mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu sahabat. Ya, bukan menanyakan hal-hal yang gak ada gunanya buatnya, yang gak ada manfaatnya, sekedar nanya supaya apa, dikatakan murid yang aktif misalnya. Ada juga yang begitu. Orang bertanya kadang-kadang ingin nguji, ngetes. Ini ustaz jawabannya apa nih? Kan mulai kan, lo kan? Ya? Atau jangan lihat, oh ini ustaz bodoh ternyata. Masya Allah, ini ustaz ternyata bodoh. Subhanallah, harusnya dia yang jadi ustaz. Harusnya dia yang ngajar duduk di sini. Iya kan? Karena dia bisa mengatakan, "Ah, ustaznya ternyata bodoh." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, subhanallah. Atau itu tadi menanyakan hal yang enggak penting. Hal-hal yang enggak ada gunanya. Ah, ini yang harus kita jaga etika kita, ya. Dalam hidup pun juga kita harus menjaga etika kita, pergaulan kita dengan ustaz. Kalau orang sudah jadi ustaz, tahu gak antum, ini predikat yang berat. Berat ya. Karena kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ustaz salah dalam menyampaikan, dia sadar itu salah, dia sengaja sampaikan, ditularkan kepada orang lain dan orang lain mengikutinya, begitu banyak orang-orang yang harus ia tanggung dosa-dosanya. Gak serambangan, gak sembarangan. Man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqussu min wuzurihim sayyan. Kalau dia memberikan contoh yang buruk, pernyataan yang salah, yang keliru, maka dia berdosa. Ya, dan dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi dosanya sedikit pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Makanya ketika orang itu sudah memposisikan dirinya sebagai ustaz, ia ibda binafsi. Ia ibda binafsi, mulai dari dirinya. Mulailah dari diri kita untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan Islam. Mulai dari diri kita. Ya, setelah diri kita siapa? Keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, kita tuntun, kita bimbing, kita bawa mereka agar mereka dapat memahami Islam dan menjalankan Islam dalam hidup mereka. Jaga mereka semua dari api neraka jahanam. Ya, bukan ada ilmu ada dakwah. Ada ilmu ada amal. Ya, ada ilmu ada amal. Ada ilmu kita amalkan ilmu tersebut, barulah kita dakwahi sedikit-sedikit demi, sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar 100 kali padahal telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Yeah. Pertanyaan, kenapa beliau melakukan demikian? Ya itulah Nabi. Ya. Nabi itu adalah tauladan. Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah adalah tauladan yang baik buat kalian, bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fungsinya Rasul. Kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, konsekuensinya. Ya? Kita ikuti apapun yang ia perintahkan. Kita jauhi apa yang ia larang. Kita benarkan apapun yang ia lakukan. Kita melakukan syariat sesuai dengan petunjuk yang ia berikan. Itu konsekuensi kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Rasulullah terus memberikan contoh teladan yang baik untuk kita. Supaya apa? Kita menirunya. Kita mengikutinya. Ya? Jangan kita katakan, kan dia sudah dijamin masuk surga, kok masih aja? Lihat Aisyah. Kan Aisyah pernah protes. Ya kan? Wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah? Apa? Bukankah engkau tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau orang yang maksum? Kok kenapa tiap hari, tiap malam salatul lail? Salat tahajud sampai kakimu bengkak-bengkak. Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidakkah boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Tidakkah boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Itu Rasulullah. Ya, bukan orang yang merasa wali, derajat tertinggi, sudah tingkat ma'rifat. Ya, enggak sholat, enggak puasa. Ditanya, sudah sholat bah? Sudah baru. Kalian enggak tahu apa yang saya kerjakan kan? Di mana sholatnya? Ya di Mekah. Subhanallah. Ya, waktu ini saya dengan Mekah bedanya 4 jam. Sholat apa? Ya inilah. Ya, makanya kita contoh siapa? Rasulullah. Jangan yang lain. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang atasan yang ketika masuk waktu sholat tidak memerintahkan karyawannya untuk berhenti kerja, padahal beliau adalah orang yang sudah mengenal sunnah? Ya begini akhi, ketika seorang bekerja, ya tentu ada pos-pos di mana pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Ya tidak. Misalnya antum bekerja di power station. Ya, ini adalah bagian yang sangat vital. Di power station itu ada satu ruang khusus di mana kita sebagai operatornya, ya, yang harus terus mengawasi panel-panel tersebut. Misalnya, kalau ditinggalkan, satu pabrik bisa hancur. Ya tidak, bisa nggak begitu? Sehingga dia tidak boleh meninggalkan posnya. Boleh tidak? dalam kondisi darurat diperbolehkan. Ya, dalam kondisi darurat diperbolehkan. Contoh, saya kasih contoh. Di Saudi Arabia, di Makkah khususnya, lebih khusus lagi di Masjidil Haram, ketika antum sholat dengan Syekh Muhammad Abdurrahman As-Sudais misalnya, di belakang beliau kita sholat maghrib misalnya, lihat tentara, ada yang sholat gak? Ada tentara yang sholat dan ada yang tidak. Kenapa tidak ditegur oleh para ulama? Dalam hal ini masuknya daruri. Mereka boleh meninggalkan sholat berjamaah dengan imam. Seusai sholat, tugas selesai, dia boleh sholat setelah itu. Ah, begitulah kira-kira. Ya, begitu juga dengan di pabrik. Ada pabrik itu tempat-tempat yang krusial, tempat-tempat yang yang harus betul-betul dijaga, ya, tidak boleh tinggalkan. Seperti misalnya orang yang kerja di shift, ya, mesin yang terus jalan, ya, itu harus terus diawasi. Kalau dia berhenti, produksinya berhenti semua. Dan itu merugikan siapa? Merugikan perusahaan dan juga dampaknya kepada karyawan. Maka ini harus dijaga terus. Boleh saja pimpinan mengatakan, sekalian jangan tinggalkan pos itu. Ya, nanti kalau udah ada yang lain masuk, kalian tinggalkan, gantian dia jaga, kalian sholat. Enggak apa-apa. Kebijakan seperti ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita? Yang pertama adalah zalim itu kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yawmal kiamah. Berbuat zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Udah dilarang kita. Dilarang berbuat zalim, termasuk di antaranya menyakiti orang lain. Hukumnya berdosa, tidak diperbolehkan. Bagaimana jika sekiranya ada orang menyakiti kita? Bolehkah kita balas juga dengan menyakiti hal yang sama? Tidak. Jawabannya tidak. Kalau ada orang menyakiti kita, alhamdulillah. Ya. Kalau ada orang menyakiti hati kita dengan sikapnya, dengan perbuatannya, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Kenapa? Karena hal itu mengurangi dosa kita. Ya. Dosa kita berkurang dengan dia menyakiti kita. Alhamdulillah. Masih ada orang yang mau menyakiti saya. Ya. Kenapa? Karena kita juga banyak dosanya. Kita juga banyak salahnya. Dengan dia menyakiti kita, kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak balas dengan hal yang sama, maka itu akan mengurangi dosa kita sebagai kafarat bagi dosa-dosa kita. Begitulah kata ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Ya. Satu lagi. Pertanyaan terakhir, jika ada orang bertanya, sejak kapan kamu masuk Islam, apa yang harus kita jawab? Ini kalau nggak salah ditanya ya? Belum? Nggak tahu, Ustaz. Sudah yang tanya belum? Kemarin? Oh, di Tanjung Pinang kemarin ya. Sejak kapan kita masuk Islam? Menurut antum sejak kapan? Hah? Dalilnya Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Terus gak sampai selesai. Hadiahnya udah dimasukin ke dompet barusan. Teruskan, ada yang bisa teruskan? Ya, pardon. Alas? Sudah? Belum selesai. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi fa in kana abawahu mu'min fa huwa mu'min. Ya? Baru titik. Tadi masih koma. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya kecenderungan orang untuk menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia semua punya potensi yang sama, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Mau cetung kalau betul antum tanya, ya, orang yang tidak beragama itu komunis, apa yang dia katakan ketika dia mau mati? Ada sesuatu yang pengaruhi saya, ada kekuatan yang pengaruhi saya, tapi gak sampai siapa kekuatan itu, ya, Mark Angel segala macam, filosof, mereka akui Tuhan itu ada, tapi gak sampai menemukan siapa dia. Itulah fitrah setiap manusia sama. Tapi fa'abawahu, lingkungan, milieu, ya, orang tua di sekitarnya yang menyebabkan dia menjadi seorang Nasrani, Yahudi ataupun Majus. Lingkunganlah yang menyebabkan dia menjadi seorang Nasrani, seorang Yahudi, seorang Majusi. Tapi apa kata surah? Fa in kana abawahu mu'min fa huwa mu'min. Kalau sekiranya kedua orang tuanya orang yang beriman, dia pun jadi orang yang beriman. Jadi kalau tanya sejak kapan bersyahadatnya? Sejak kapan Islamnya? Sejak belum jadi bakal manusia. Ya? Sejak belum jadi bakal manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Surah Al-A'raf ayat 173. Alastu bi rabbikum? Ya? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Jawaban kita. Kita masih dalam tulang sulbi loh. Belum diciptakan. Baru bakal calon, belum dihamilkan oleh ibu kita. Ya? Apa jawaban kita? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Jawaban kita apa? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Aku bersaksi, aku berikrar. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin, agarkan dia mengatakan di hari kiamat, ya Allah lupa, ya Allah saya lalai. Itu tadi dilalaikan oleh orang-orang di sekitar kita sehingga menjadi orang Yahudi, Nasrani atau penyembah api atau orang kufar lainnya. Waliyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Itulah jawabannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Ya, dan kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.